Kebetulan hari raya Idul Fitri hari Jumat. Apa hukumnya orang yang tak sholat Jumat, Buya? Dek, apanya gak sholat Jumat? Orang nan kini gak sholat Jumat, malas. Ustadz kemarin sholat Jumat, ya. Ambo khutbah di Dumai, Bukit Gelanggang. Habis dari sholat Jumat di Dumai, habis sholat khutbah Idul Fitri di Dumai, balik ambo sholat Jumat di Duri. Kenapa? Ingin mendengarkan khutbah Jumat. Tapi katanya zaman Nabi sholat id saja tak sholat Jumat. Nabi sembahyang idnya di tengah kota Masjid Nabawi, di tengah kota Madinah. Tidak ada tempat lain. Sholatnya cuma satu Nabi. Sedangkan di sekeliling kampung-kampung itu saudara-saudara kampung datang ikut Nabi. Sesudah itu siangnya, maka tidak mungkinnya datang dua kali. Pagi datang, siang datang lagi. Kata Nabi, faman sya'a'an yujammi' fal yujammi'. Yang datang sekali pagi, itu tidak usah datang lagi. Nanti zuhur, sholat zuhur saja, tak usah sholat Jumat. Itu konteksnya zaman Nabi. Sampai awak kini, masjid merata-rata, melimpah ruah. Kenapa kita tak sholat Jumat? Yang lalu sudah berlalu. Mana tahu akan datang Jumat lagi, jangan sampai tak sholat Jumat. Ini banyak pengurus bertanya, masjid kami kosong, Buya. Saudara orang tak sholat Jumat lagi. Gara-gara menyampaikan tidak dengan benar. Bagaimana menurut Pak Ustadz bentuk bumi ini? Bulat atau datar? Sepakat ijma' ulama bahwa bumi bulat. Yukawwirul lail. Kawara yukawwiru artinya melilitkan kain sorban ke kepala, lilit bulat. Banyak ayat-ayat mengindikasikan bahwa bumi ini bulat. Ijma' ulama bulat. Ustadz Adi Hidayat kalau ditanya tentang bumi bulat, dia tak jawab. Kata dia, jawablah, bertanyalah yang terkait dengan ibadah. Kira-kira pertanyaan itu membangkitkan ibadah, membangkitkan takut pada Allah. Adapun bumi mau petak, mau lonjong, mau rancip, itu tak ada hubungannya dengan keimanan. Tapi saya ikut ijma' ulama bahwa bumi bulat. Saya insya Allah akan menikah. Mohon doa untuk kelancarannya Pak Ustadz. Nanti kita doakan di akhir. Yang belum menikah lancar, yang sudah nikah pun lancar juga. Lancar dia punya anak. Apa hukumnya membuat acara hiburan organ band? Itu suara. Itu kan? Tak usah lagi pakai band-band. Pokoknya nanti menikah anak pakai nasyid. Kalaupun pakai band, lagunya lagu religi. Lagu barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Lagu, tapi jangan lagu Bila Israel. Iko acara nikah penyanyi Bila Israel. Aman nangilah kedua mempelai di atas. Penyantunan anak yatim. Ini la talbisul haqqa bil batil. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Semoga Ustaz selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bolehkah kita menunaikan nazar tidak tepat waktu seperti yang kita ikrarkan Pak Ustaz? Tak boleh. Nazar kau sudah dinazarkan. Inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Surat Al-Imran. Imran punya istri namanya Hana. Hana lama tak punya anak bernazar. Nanti kalau aku punya anak, maka anakku akan kujadikan muharrar, pelayan Baitul Maqdis. Lahirlah anak perempuan namanya Maryam. Maryam melahirkan anak laki-laki namanya Isa. Nazar. Oleh sebab itu nazar mesti ditunaikan segera. Ya Allah, ambo bernazar kalau anak ambo lulus PNS tahun ini, kau ambo berkurban. Tapi kalau tidak lulus sampai mati, tidak akan berkurban. Jangan ancam Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah kau bernazar, nazar. Ambo insya Allah, Buya, kalau jadi nikah tahun ini, kau ambo bernazar 10 saat semen. Tapi kalau tidak jadi sampai mati, tidak ke masjid kamu, Buya. Jangan ancam-ancam Allah. Nanti Allah mengancam engkau dengan azab yang lebih luar biasa. Semoga Ustaz selalu sehat walafiat. Amin. Sebagian kalangan ada yang mengharamkan peringatan Maulid Isra Mi'raj Nabi. Pertanyaan saya, berdosakah kita kalau melakukan itu? Maulid Nabi tidak lain tak bukan adalah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan sejarahnya, bagaimana pelipisnya berdarah, bagaimana kakinya pecah, bagaimana dia dikejar Abu Jahal, Abu Lahab, bagaimana dia susah. Anak-anak cucu kita ceritakan tentang Muhammad, ceritakan tentang Hasan, ceritakan tentang Hussein. dengan apa? Maulid, maulid, maulid. Buat maulid sana, buat maulid sini, buat maulid sana, buat maulid sini, untuk mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Kalau Muhammad, Muhammad, Hasan, Husain tak kita kenalkan, nanti anak cucu kita lebih kenal Upin Ipin daripada Hasan Husain. Ustaz, ibu saya sedang sakit di rumah, mohon doa kesembuhannya. Nanti di akhir majlis kita berdoa. Ibu saya nitip pertanyaan. Dalam memandikan jenazah ada istilah mandi sembilan. Tiga cerek diguyur ke badan mayat sebanyak tiga kali. Bagaimana hukum mandi sembilan dalam Islam? Apakah memang ada kewajiban dalam Al-Quran atau hadis Nabi? Itu teknisnya saja. Adapun mandi itu tujuannya suci bersih. Adapun caranya, mau dimasukkan ke ember besar, ada bak besar buatnya, misal orang kaya, kolam renang. Oh, tidak pakai siram, masukkannya celup sekali, naik sekali. Yang penting bersih. Nah kalau sembilan kan bersih dia. Satu, dua, tiga, empat, bersih dia. Lima juga bersih, Pak Ustaz, kenapa sembilan? Kalau lebih bersih, ada bersih, pilih mana? Bersih atau lebih bersih? Lebih bersih. Kenapa mesti angka sembilan? Innallah khawatirun, Allah itu ganjil. Yuhibbul witra, suka kepada yang ganjil. Allah maha ganjil, suka kepada yang ganjil. Allah itu bukan genap, ganjil. Kul huwallahu ahad. Oleh sebab itu ganjil. Jadi kalau ada nanti orang mandi sembilan, bagus, tak salah. Mandi lima, mandi tiga, mandi dua. Nah, itu. Mandi satu, janganlah, air banyak. Limpah ruang. Wah, kebetulan anaknya damkar, pemadam kebakaran. Semprotnya. Yang penting bersih, tapi beradab. Jangan air itu disiramkan karena jenazah tadi baru saja sakit kematian. Macam mana sakitnya mati? Macam ditebaskan pedang beratus kali. Macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Macam kambing yang dikuliti hidup-hidup sakit. Oleh sebab itu maka kita ajarkan mandi jenazah anak kita. Nanti buat acara di masjid, kursus penyelenggaraan jenazah. Rekam pakai video, upload di YouTube. Supaya semua orang tahu begini cara penyelenggaraan jenazah. Yang paling kita ajarkan mandi jenazah anak kita. Nanti kalau ada acara penyelenggaraan jenazah, itu yang ikut anak-anak muda. Karena di beberapa masjid ada dibuat acara penyelenggaraan jenazah yang ikut orang tua. Orang tua tak usah ikut, karena dia yang mau dimandikan nanti. Yang ikut anak-anak. Ibu memandikan anak ibu berapa kali? Mandi pagi, mandi siang, mandi malam, menceret mandi, makan coklat mandi, mandi, kencing mandi, satu hari tiga kali mandi. Satu tahun ibu mandikan dia tiga kali 360, seribu kali mandi. Ibu mandikan dia seribu kali. Tiga tahun 3000 kali. Ibu minta mandi sama dia sekali saja, mandi jenazah. Tapi dia tak tahu S1, S2, S3, titel tinggi, jabatan tinggi, memandikan orang tua tak tahu. Balik dia ambil duit 10.000, 20.000, 50.000, dia kasih orang, mandikan orang tua saya. Iya kalau ibu baik. Kalau ibu baik, dimandikan orang dengan baik. Tapi yang sombong, yang angkuh, inilah cara kita balas dendam. Masuk jenazah, kunci pintu kamar mandi, ya ambilnya Mama Lemon sama Super Pel. Iko yang sombong dulu kan, tahan kan, yang semua sombong. Bagaimana menurut Ustaz tentang yang namanya perselingkuhan? Selingkuh sepia. Lagu-lagu zaman sekarang mengajak orang selingkuh. Apalah sepia, selimut tetangga, cinta satu malam. Semua lagu itu kan contoh dari perselingkuhan. Oleh sebab itu jangan dengarkan lagu-lagu maksiat itu, karena akan mancing selingkuhan. Pelakor, pengganggu laki orang, senior, senang bini orang. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari semua yang tak baik, insyaallah. Apa boleh memajang foto orang yang sudah meninggal di sosmed? Fotonya berjilbab, Pak Ustaz. Jangan memajang foto orang yang sakaratul maut. Di rumah sakit, di ruang ICU, dipoto, lalu diuploadkan ke FB. Ayah saya sedang sakit sakratul maut. Bagi yang kasihan tolong like and share. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Bukan begitu cara bakti pada orang tua. Orang tuamu yang mau sakratul maut, bacakan Yasin. Yasin. wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Begitu kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Kalau ada orang mati, bacakan Yasin, memudahkan dia sakaratul maut. Karena orang yang mau sakaratul maut itu berat, banyak jin hantu setan mengganggu, berat. Tapi ketika itu datang anaknya membaca Yasin, alhamdulillah, sudah dekat kita mau masuk ke ruang rumah sakit, dari pintu sudah terdengar Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kita buka pintu tengok, rupanya Samsung HP. Enggak ada orang baca Yasin gini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemana anak-anak? Kenapa tak mengaji lagi ke surau langgar musola masjid? Alhamdulillah, masjid kita sudah siap. Dari maghrib ke isya, tidak ada TV. Maghrib, isya, TV mati. HP mati. Laptop mati. Mati. Di apa mati? Pemadaman bergilir. Mati semua. Tak ada hidup. Lalu apa? Baca Quran. Dudukkan satu guru mengaji situ. Buat halaqah, lingkaran. Ah, sudah sampai mana? Sudah sampai Ar-Rahman. Ah, baca Ar-Rahman. Sudah sampai mana? Sampai baca Amma Yatasaalun. Ah, baca Amma Yatasaalun. Eko? Limo abu ya. Limo juz. Enggak, ikra limo. Ah, baca. Bataba batata batasa basa basaba. Lah, Eko sampai mana? Ibu sampai mana, Bu? Yasin, Pak Ustaz. Ah? Ibu dari dulu sudah ada pindah-pindah Yasin. Persiapan untuk bapak. Upunya ialah siapkan lama untuk awak. Begitulah sayangnya ibu itu kepada bapak sekalian. Sampai mati bapak pun ditunggu-tunggu. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini semua harus membawa kita kepada amal-amal soleh. Karena yang bisa menyelamatkan kita cuma dua. Wal as demi masa. Masa kemarin, masa sekarang, tapi masa ini akan berlalu begitu cepat. Innal insana lafi khusr. Semua ini, semua yang hadir ini rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi dua kali. Yang ganteng rugi, yang buruk rugi dua kali. Yang cantik rugi, yang jelek rugi dua kali. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan orang yang beramal saleh. Itu saja yang selamat dari azab Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua masuk orang-orang yang beramal saleh. Al-Azini Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin.